إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith sampai pada ucapan musannif rahimahullah wa huwa al-imam Abu Uthman al-Sabuni al-Syafi'i rahimahullah. Min adabi ashabil hadith, di antara adab-adab ahlul hadith. Sudah sebutkan beberapa adab-adab ahlul hadis sampai pada masalah silaturahmi. Wa kadzalika silatul arhami. Demikian pula masalah silaturahmi. Bahwa ahlus sunnah ashabul hadis yatawassawna, mereka saling mewasiatkan untuk salat malam setelah tidur dan untuk menyambung silaturahmi. Wa silaturahim amrun azimun jiddan, kata Syekh Rabi dalam syarahnya, bahwa silaturahmi merupakan perkara yang sangat agung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, Inna Allah khalaqal khalqa hatta idha fariga min khalqihi qalatir rahimu hada maqamul a'id bika minal qati'ah. Qala na'am. Ama tardayna an asila man wasalaki wa akta'a man qata'aki. Qalat bala ya Rabbi. Qala huwa laki. Qala Rasulullah SAW, faqrawi in syi'tum hal asfahal asaitum antawallaytum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Disebutkan satu riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan ciptaan-ciptaan hingga ketika selesai dari penciptaan makhluk-makhluk berkata Ar-Rahim, hadza maqamul 'a'id bika min al-qati'ah. Ini adalah tempat di mana kami berlindung kepadamu dari putusnya silaturahmi Artinya yang berkata adalah silaturahmi. Bahwa aku mengkhawatirkan akan terputus. Aku berlindung kepada engkau ya Allah. Allah berkata, naam, betul, itu tempat yang dikhawatirkan akan terputus. Tetapi apakah engkau akan ridho kalau aku menyambung? Siapa yang menyambung engkau dan aku memutus, siapa yang memutus engkau? Artinya Allah akan menyambung orang-orang yang menyambung silaturahmi, dan Allah akan memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahmi. Maka Rahim berkata, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Kalau begitu, kata Allah, huwa laki, ini untukmu. Artinya Allah memberikan jaminan kepada Rahim, kalau manusia menyambung silaturahmi, Allah akan sambung mereka. Dan kalau mereka memutus silaturahmi, maka niscaya Allah akan memutus hubungan dengan mereka. Huwa laki, itu untukmu. Maka Nabi pun berkata, membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkait dengan ini. Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi watuqatti'u arhamakum. Apakah atau tidakkah kalian sebentar lagi akan berpaling, kemudian merusak di muka bumi, dan kemudian memutus silaturahmi? وَتُقَطِعُ أَرْحَامَكُمْ. Hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dan tidak perlu tanya kaifiyah, rahim itu bentuknya kayak apa, kok bisa diajak bicara. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Bahkan kematian pun nanti akan dikatakan kepadanya dengan pembicaraan-pembicaraan. Barakallahu fikum. Padahal kematian mungkin akan dikatakan oleh orang-orang yang masih mendewakan akalnya, kan itu bukan benda. Bagaimana mungkin bisa disembelih? Bagaimana mungkin bisa diajak bicara? Tetapi mereka-mereka yang mukmin dan beriman dengan kekuasaan Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, maka bagi Allah mudah untuk mendatangkan kematian dalam bing, dan kemudian dikenalkan kepada ahli surga, ahli surga mengenali, dikenalkan kepada ahli neraka mengenali. Semua menyatakan, iya kami tahu, itu al-maut. Thumma yudbah bainal jannati wan nar. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Wa amanna bihi, wa amana ahlu sunnah, wa a'immatu sunnah, wa ashabul hadith. Kita beriman, para a'immah, para ulama beriman, dan semua ahlu sunnah beriman, ashabul hadis beriman dengan berita tersebut. Wa kadzalika hadzal haditsus sahih. Didatangkan rahim, dan rahim berbicara. Bagaimana silaturahmi bisa bicara? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala alam seperti apa, tetapi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala pasti hak. Dan ucapan Rasulullah SAW pasti benar kalau riwayatnya terbukti sahih. Benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Apalagi dalam kitab sahih, di dalam Bukhari dan Muslim. Faqati'atul rahim. Di dalam hadis ini, qati'atul rahim minal ifsad, termasuk kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Qala in tawallaitum, kalau kalian berpaling, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u. Sebentar lagi, kalau kalian berpaling, niscaya kalian akan merusak di muka bumi dan memutus silaturahmi. Maka dengan bahasa yang seperti ini menunjukkan bahwa qati'atur rahim minal ifsadi fil ardi, memutus silaturahmi termasuk merusak di muka bumi. Fal nahrus ala silaturahim. Hendaklah kita menyambung silaturahmi. Li'annahu nass ala al-Qur'an. Li'annahu nassa alaiha al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan dengan tegas masalah satu rahmi. Oleh anna Rasul SAW yaqulu la yadkhulul janna qati' rahim. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Ini juga Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih. Wa isyahus salam, dan termasuk yang diwasiatkan oleh ahlul hadis, ahlul sunnah, adalah menebar salam. Ifsa'us salam lahu atharun 'adzim. Menyebarkan salam itu memiliki pengaruh yang baik, yang sangat besar. Ya'ni yusallim 'ala ikhwanihi imtithalan li amrillah. Yaitu memberi salam kepada saudara-saudaranya sebagai penerapan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihya'an lisunnah, dan menghidupkan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Wal akhar yaruddu alaihi. Sedangkan yang lain yang diberi salam menjawab dengan wajib. Wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam dengan tahiyyah, dengan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik daripadanya, atau jawablah dengan setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini ahsana minha, lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini seimbang. Idza qala assalamualaikum, taqulu ant alaikumussalam warahmatullah. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan kalian masuk surga hingga kalian saling cinta mencintai, dan enggak akan kalian saling cinta mencintai kecuali kalau kalian, atau dikatakan enggak akan masuk jannah kecuali kalian beriman. Enggak akan kalian beriman kecuali kalau kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di kalangan kalian. Faisal salam, menebar salam merupakan sebab kita saling cinta mencintai. Allati tuwassiq awasir al-mahabbah bainal mu'minin, yang akan mengikat unsur-unsur kecintaan di kalangan orang yang beriman. Wa yusallimul muslim ala akhihi muridan bidzalika wajhallah. Seseorang memberikan salam pada saudaranya dengan menghendaki wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muridan liwujudi hadhihi alhala. Mengharapkan keridhaan Allah, satu. Yang kedua, mengharapkan kita saling mencintai. La yuridu majalat, mujamalat, wala mudahanat. Bukan tujuannya hanya basa-basi. Bukan pula tujuannya hanya mudahanah. Wa innama yuridul ghayah allati hasa 'alaiha ar-rasul. Tetapi yang dimaukan adalah benar-benar puncak yang tertinggi yang diinginkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? setelah keriduan Allah, ijad al-mahabbah. Ijad al-mahabbah, mewujudkan kecintaan. Sehingga salam biwajhin taliq, sehingga salam itu dengan wajah yang berseri. Assalamualaikum, dengan senyum. Wabtisamuka di akhika sadaqah, senyummu untuk saudaramu sadaqah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Dikatakan pada hadis yang tadi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa beriman kecuali kalau kalian saling cinta mencintai. Apa maksudnya ini? Kok tinggi sekali? Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ahlus sunnah arhamun nas linnas. Ahlus sunnah yang paling rahmat di antara manusia kepada manusia. Bahkan tahdzirnya ahlus sunnah rahmat, kasih sayang, mengharapkan mereka kembali atau orang lain selamat dari mereka. Rahmatan linnas, bukan karena dendam, bukan karena kebencian, bukan karena ketersinggungan, bukan karena masalah-masalah pribadi, tidak sama sekali. Tetapi karena urusan hak dan batil, diinginkan seluruh manusia mendapatkan hak, dan diinginkan agar manusia seluruhnya selamat dari kebatilan. Itu yang diinginkan. Sehingga barakallahu fikum, mereka dalam keadaan mementingkan manusia, bagaimana mereka supaya selamat. Qala, dikatakan, wa yusallim, maka seorang memberi salam pada orang lain sebagai ijadul mahabbah fi nufusil muslimin, untuk mewujudkan kecintaan kepada kaum muslimin. Wa ihrazan al-jazal azim min rabbil alamin, dan juga karena ingin mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Rabbul Alamin. Dua sisi, harapan di sisi Allah dan harapan kebaikan di dunia. Qala it'amut ta'am, memberi makan. It'am at-ta'am, nassallahu azza wa jalla ala dhalik. Ashabul hadith, ahlu sunnah wal jamaah, mereka saling mewasiatkan untuk memberi makan orang-orang miskin, al-fuqara wal-masakin. Dan itu disebutkan dengan nas yang sangat jelas dalam Quran. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan ala hubbihi, dengan kecintaan. Maksud dengan kecintaan adalah dengan sukarela. Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asira, dan kepada tawanan-tawanan. Dan tawanan-tawanan ini biasanya kafir. Makanya saya katakan ala hubbihi adalah dengan sukarela, bukan dengan kecintaan. Kita tidak mencintai orang kafir, tetapi dengan sukarela. Melihat orang yang miskin butuh makan, kita memiliki rahmat, diberi makan. Bahkan orang yang memiliki tawanan kemudian tidak diberi makan dan dibiarkannya lapar dan haus, dikatakan orang yang zalim dalam Islam. Kemudian dikatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kita memberi makan kalian karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin meminta balasan dari kalian, dan juga tidak minta belas terima kasih atau belas kasihan atau balasan, tidak. Qala, di ayat lain Allah berfirman, falaqtahama al-aqabah, wa ma adraka ma al-aqabah, fakku raqabah. Kebanyakan manusia tidak mau jalan yang mendaki. Tahu kamu bagaimana jalan yang mendaki? Yaitu membebaskan tawanan, membebaskan budak. Au it'amun, atau memberi makan, fi yaumin di masghabah, di hari yang penuh kekurangan, kelaparan. Yatiman dha maqrabah, atau yatim yang membutuhkan. Au miskinan dha matrabah, atau miskin yang dalam keadaan dia tidak punya apa-apa. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah SAW juga berfirman, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya ini membawakan ayat-ayat ini dengan hadis ini agar lengkap. Agar lengkap bahwa dikatakan it'amut ta'am itu ala wujuh. It'amut ta'am tidak hanya memberi makan kepada orang muslim saja, ternyata juga kepada tawanan yang kafir. Itu satu. Juga tidak hanya untuk orang miskin saja, tetapi untuk tamu-tamu musafir dalam perjalanan, ahlan wa sahlan, juga diberi makan. Itu juga termasuk it'amut ta'am. Maka dibawakan semua ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hakada yahsul Islam ala it'amut ta'am. Demikianlah Islam mengajarkan untuk it'amut ta'am. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira wa dhaifa. Naam. Qal, kemudian berkata lagi, warahmah alal fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bi umuril muslimin. Musannif juga berkata bahwa Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dan juga ashabul hadis selalu mewasiatkan dengan rahmat dan kasih sayang kepada para fuqara, kepada para masakin, kepada yang tidak punya, dan kepada yang pas-pasan. Wal aitam, anak-anak yatim. Wal ihtimam bi umuril muslimin, dan mementingkan kepentingan kaum muslimin. Memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Ini juga dari akhlak dan adab ahlu sunnah ashabul hadis, para pengikut salaf. Wawaradat fi dhalika ayatun. Dalam masalah ini diriwayatkan ayat-ayat, disebutkan ayat-ayat. Kama qara'na alaikum, sebagaimana sebagainya sudah kita bacakan tadi. Wal'an al-ayatain. Sekarang kita bacakan dua ayat lagi dari surat Al-Balad. Yaitu ucapan Allah SWT, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Yang sudah kami bacakan dua ayat dari surat Al-Balad. Sekarang kita bacakan yang lain, begitu. Yaitu Al-Ma'un. Qala ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama? Fadhalika alladhi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Disebutkan dengan yukadzibu biddin, mendustakan agama. Mengapa? Mau tahu siapa yang mendustakan agama? Yaitu yang menghardik anak yatim, mengusir anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Hadza dhammun syadid. Ini cercaan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan dengan orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Seakan-akan mementingkan mengurus anak yatim dan memberi makan orang miskin, seakan-akan itu inti agama. Seakan-akan inti agama. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Orang yang tidak memberi makan anak yatim, yang mengusir anak yatim, tidak memberi makan pada orang-orang miskin, itu mereka pendusta agama, bohong agamanya. Ini khonudun a'azakumullah dhammun syadidun lilladhi yu'dhil yatim. Cercaan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang menyakiti hati orang miskin atau anak yatim yang dimaksud. Yang menyakiti hati anak yatim. Kalau kamu tidak bisa membantu apa-apa, paling tidak engkau membelai kepalanya, itu sudah mendapatkan pahala. Menyayanginya. Dan ini yang dimaksud anak yatim, yang anak kecil. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Hadza min khusal al-munafiqin. Ini dari kebiasaan orang-orang munafik. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang munafik, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang munafik, kalla, tidak sekali-kali. Bala tukrimun al yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian la tuhadduna ala ta'amil miskin, bahkan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian makan harta dengan rakus dan kalian cinta dengan harta dengan kecintaan yang sangat. Ini sifat mereka, para pendusta agama dari kalangan munafiqin. Fallahu yadhummu man la yaqumu bihadzal khusalil 'azimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencerca orang yang tidak menegakkan dua ini tadi. Memuliakan anak yatim dan memberi makan orang miskin. Yang di sana dikatakan yukadzibu biddin. Yang di sini dikatakan munafik. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Bahkan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa yahuthu ala al-qiyami biha wa yamdah ahlaha wa bayyana jaza'ahum fil akhirah. Allah dalam ayat-ayat ini menganjurkan untuk menegakkan it'amut ta'am wa ikramil yatim, dan memuji pelaku-pelakunya, dan sebaliknya menjelaskan ancaman-ancamannya, dan juga sebaliknya Allah menyebutkan pahalanya di akhirat untuk mereka-mereka yang dalam keadaan memberi makan anak-anak yatim dan fakir miskin. Qala wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mankah wal masraf. Juga ahlul hadis, para salafus salih, para a'immah, ahlus sunnah menganjurkan untuk ta'affuf fil ma'kal wal mashrab. Afif, ta'affuf, tidak berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, dalam nikah, dalam masraf, dalam penggunaan harta. Dan termasuk ta'affuf adalah menjaga diri dari yang haram. Apa adanya dia makan, tidak kemudian memaksakan diri sehingga masuk ke dalam yang haram. Itu makna afif. Ya'ni ya ta'affaf fi ma'kalihi wa malbasihi wa mashrabihi. Yani selalu menjaga diri dalam makanannya, dalam pakaiannya, dalam minumannya. Fala ya'kul haraman, tidak memakan yang haram. Wa yalbas haram, tidak memakai yang haram, tidak meminum yang haram. Fa inna aklal halal min asbabi ijabati du'a. Karena makan yang halal, berpakaian yang halal, minum yang halal, itu sebab dikabulkannya doa. Sebaliknya, kalau makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, akan menghalangi terkabulnya doa. Idza aradta an takuna mustajabat ad-da'wah fa athib ba'dana. Kalau engkau ingin dikabulkan doamu, maka athib mat'ama, jadikanlah makananmu thayyib, halalan thayyiba. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin seperti apa yang Allah suruh kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib dan beramallah dengan amalan-amalan yang saleh. Wa qala, dan juga berkata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min at-thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajul, kemudian Nabi menyebutkan seseorang, yutilu as-safar as-sya'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rabbi ya rabbi. Seorang musafir kusut dan berdebu mengangkat tangannya ke langit, memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dibesarkan dengan gizi yang haram. Fa anna yustajabu lidhalik, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa mereka? Ikhwani fiddin a'azakumullah, musafir sesungguhnya sebab terkabulnya doa. Mengangkat tangan juga sebab terkabulnya doa. Ditambah lagi dengan memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu juga sebab terkabulnya doa. Tetapi ada penghalang-penghalangnya untuk dikabulkan doanya. Yaitu makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram. Maka kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan bisa dikabulkan? Wassalatu tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu ala taqsir, wal afu minkum dari kekurangannya. Barakallahu fikum. Astaghfirullah ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.